بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله، kita lanjutkan kembali pembahasan dari Al-Munakhalatun Nuniyah, dan kita masih dalam pembahasan Al-Ijarah, hukum sewa menyewa atau upah. Dan telah kita sebutkan beberapa upah yang dilarang di dalam syariah untuk dijadikan sebagai upah. Apakah dalam bentuk haram ataukah makruh? Dalam perkara yang haram telah kita sebutkan upah dari penzina, demikian pula dukun, demikian pula upah dari satu amal saleh, satu ibadah seperti al-adhan dan yang semisalnya. Demikian pula termasuk diantaranya mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang lainnya. Kemudian pembahasan yang terakhir yang kita sebutkan adalah upah dari Al-Hajjam, dari orang yang berbekam, dari usaha bekamnya, maka dia mendapatkan upah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kasbul hajjami khabith. Usaha atau hasil usaha dari al-hajjam, orang yang berbekam, khabith, jelek dan jahat. Menunjukkan rendahnya kedudukan hasil dari apa yang telah didapatkan dari mengeluarkan darah. Seakan-akan itu sebagai pengganti dari darah yang dikeluarkan dari tubuh seseorang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khabith tidak sepantasnya untuk diberi makan kepada keluarga, untuk dijadikan sebagai ma'isyah. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala, wa amma hukmu isti'jaril ardi liz-zira'ah. Adapun hukum menyewa tanah untuk dipakai bercocok tanam. Dalam istilah al-fiqh dikenal dengan istilah al-muzara'ah. Demikian pula yang semisalnya al-musaqah. Al-musaqah berasal dari kata saqa yasqi, memberi air, memberikan perairan. Yang dimaksud al-musaqah adalah seseorang yang memiliki pohon tertentu, seperti pohon buah misalnya. Maka orang ini memberikan kepada seorang, apakah pohon itu dalam keadaan sudah ditanam pada sebidang tanah ataukah belum, dan tanahnya sudah siap. Lalu dia memberikan kepada orang ini agar kemudian orang inilah yang menanamnya, orang inilah yang memeliharanya sampai berbuah. Ya, apabila telah berbuah dari hasil orang yang menanam ini, maka mereka pun telah punya kesepakatan bahwa apabila mereka mendapatkan keuntungan sekian, mungkin pembagiannya tergantung kesepakatan dan saling ridha, apakah setengah-setengah dari hasilnya, atau yang memiliki 3/4, atau yang mengerjakan 1/4, dan yang semisalnya. Ini dinamakan al-musaqah. Adapun al-muzara'ah adalah memberikan tanah. Ya, memanfaatkan tanah tersebut dengan cara memberikan kepada orang yang mau menanamnya. Ya. Ataukah dia memberi tanah disertai dengan benih? Yang memiliki tanah ini sudah mempunyai benih-benih yang siap untuk ditaburkan, untuk ditanam. Maka dia pun mencari orang. Maka orang ini, setelah dia mendapatkannya, orang ini siap untuk mengelola tanah tersebut dan memanfaatkan benih yang telah diberikan oleh si pemilik tanah. Maka diberikan dan mereka telah punya kesepakatan, di mana yang mengelola ini akan mendapatkan bahagian yang telah ditentukan secara taradhi berdasarkan kesepakatan antara yang memiliki tanah dengan yang mengelolanya. Apakah 1/2 atau 1/4 dan seterusnya. Dan ini termasuk di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya, di mana manusia saling bantu membantu dan tolong menolong, dan hidup dalam keadaan bersosial, di mana seorang tidak mungkin dia hidup dalam keadaan sendirian tanpa bantuan orang lain. Terkadang ada seorang, walaupun dia kaya raya, memiliki harta yang banyak, namun mau tidak mau dia membutuhkan orang lain untuk diangkat sebagai pembantu, atau diangkat sebagai salah satu dari orang yang akan mengelola hartanya. Di samping itu, di sana ada orang yang tidak punya harta, akan tapi punya kemampuan, punya kekuatan, punya keterampilan. Sehingga dia pun membutuhkan apabila ada orang yang mau dimanfaatkan hartanya. Maka terjadilah saling ta'awun, tolong-menolong, bantu-membantu di antara mereka, antara orang yang memiliki harta namun tidak mampu mengelola hartanya dengan orang yang tidak punya harta dan dia memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola suatu harta. Nah, ini yang akan dijelaskan dalam hukum berikut ini. Wa amma hukmu isti'jaril ardi liz-zira'ah, adapun hukum menyewa tanah untuk digunakan bercocok tanam. Fa hiya 'ala thalathi halatin, maka ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan dalam hal memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengelola harta. Al-ula yang pertama, ayyamnahaha li akhihi raja'a thawabillah. Dia memberikan tanah tersebut kepada saudaranya. Yani meminjamkan tanah itu kepada saudaranya. Ya, secara gratis. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Si fulan punya tanah. Ada orang datang Lalu kemudian melihat tanah tersebut seakan-akan tidak terurus. Gimana Pak kalau saya yang manfaatkan? Oh, silahkan. Bagus. Nah, tapi apakah saya harus membayar dan seterusnya? Oh, tidak perlu. Silahkan. Silahkan dipakai. Dalam waktu kurun tertentu, setahun kah, dua tahun kah, silahkan. Yang jelas dijaga tanahnya. Dijaga batas-batas tanahnya. Nah, tidak ada pembayaran. Tidak ada pembayaran. Nah, maka yang demikian ini boleh. Wahada ajma' ahlul ilm ala jawazihi. Maka ini sepakat para ulama tentang bolehnya hal ini. Nah, diperbolehkan. Ya. Ini yang pertama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya. Ya, dia semacam hadiah. Nah, kepada seorang atau dalam bentuk sedekah memberikan manfaat kepada tanahnya agar kemudian dikelola. Maka ini boleh. Wathaniyatu, yang kedua, ayyu ajirahu iyaha bil mal. Ya. Yaitu menyewakan kepadanya dengan harta. Nah, ayu ajirahu iya habil mal. Dia menyewakan tanah tersebut dengan harta. Dia punya sebidang tanah. Ada orang datang kepada orang yang memiliki tanah ini. Lalu kemudian orang ini mengatakan, wah, tanah yang di sana enggak dipakai, Pak. Kenapa? Ya belum ada kesempatan. Gimana kalau saya yang memanfaatkan? Oh ya, boleh, silahkan. Nah, apakah ada ya pembayaran setiap tahun? Iya. Kita bicarakan, terjadi kesepakatan bahwa dalam setahun dari penyewaan tanah tersebut, maka dia membayar 1 juta rupiah misalnya. Nah, silahkan dimanfaatkan. Ya, selama setahun itu. Nah, mau menanam apa saja silahkan. Yang jelas dia sudah memiliki kekuasaan setelah menyewanya. Yang demikian ini kata beliau, wahiya jaizatun, dan ini pun hukumnya boleh. Ini pun hukumnya boleh. Sama seperti menyewa rumah untuk dimanfaatkan. Ya. Menyewa apartemen untuk dimanfaatkan dan seterusnya. Demikian pula menyewa tanah. Terserah dia memanfaatkan untuk apa. Yang demikian ini boleh. Lima rawal Bukhari wa Muslimun an Rafi' ibn Khadij qala. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khadij, beliau mengatakan, kunna akthar al-ansari haqlan. Adalah kami orang Ansar yang paling banyak sawahnya. Ya. Paling banyak sawah dan ladangnya. Punya tanah yang luas. Yang namanya orang Ansar ya penduduk setempat. Orang asli. Nah. Fakunna nukril arda ala anna lana hadhihi walahum hadhihi. Sehingga dahulu pernah kami memberikan pinjaman. Atau menyewakan. Nah. Lebih tepat kita mengatakan menyewakan. Nukri. Menyewakan. Tanah tersebut. Dengan persyaratan bahwa ya sebagian sebidang tanah itu hasilnya untuk kami dan mereka hasilnya yang bahagian tanah yang lain. Misalnya tanahnya persegi 4. Nah, lalu kemudian kalau ada orang yang hendak menyewa tanah tersebut, ya mereka tidak membayar seperti tadi. Nah, kalau ini keadaannya tergantung nanti. Silakan dikelola. Silakan mengelola tanah tersebut. Maka dikelola, terjadi kesepakatan bahwa yang akan ditanam adalah tanaman ini. Nah, tanaman tertentu. Terjadi kesepakatan. Lalu kita sepakati bahwa kita membagi dua tanah ini. Untuk yang sebelah kiri, ya, berhasil panennya atau tidak berhasil, itu adalah miliknya yang memiliki tanah. Sedangkan yang sebelah kanan ini miliknya yang mengelola tanah. Berhasil atau tidak berhasil panennya. Nah, tentunya dua-duanya ada kemungkinan berhasil dan tidak berhasilnya. Nah, farubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi. Nah, ada kemungkinan sebidang tanah yang satunya itu mengeluarkan buah, bisa dipanen, sedangkan yang satunya tidak bisa dipanen. Sehingga ada kemungkinan salah satu dari dua belah pihak merasa dirugikan, iya kan? Yang memiliki tanah, kalau sebidang tanahnya itu tidak berhasil, rugi. Sementara yang mengelola ini, kalau tidak berhasil, lebih rugi lagi. Lah dia yang mengelola. Sangat rugi. Sebidang tanahnya gak berhasil, yang memiliki tanah, tanahnya berhasil. Sangat rugi dia. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga terjadi al-ghun wal-ghurn. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Nah, seperti perjudian. Fanahana an dzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melakukan hal itu. Jadi yang demikian ini tidak boleh. Nah. Fa ammal wariq falam yanhana. Adapun al-wariq, yang dimaksud al-wariq adalah perak. Maksudnya penyewaan. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Adapun menyewakan dari awal, maka Rasulullah SAW tidak melarang kami. Saya ingin menyewa tanah, Pak. Oh, silahkan. Berapa tempo? 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun ya 1 juta rupiah. Nah, dia sudah mendapatkan itu, 1 juta rupiah. Maka silahkan, ya. Dia berhasil memanen apa yang telah dia tanam di tanah itu, dia yang mendapatkan seluruhnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang memiliki tanah. Nah, karena yang memiliki tanah sudah mendapatkan bahagiannya. Nah, ini yang diperbolehkan. Adapun model seperti tadi, ya, telah ditentukan bahagiannya. Maka ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jawaziha dhahaba jumhur ahli al-ilm, dan pendapat yang membolehkan yaitu menyewakan tanah dalam waktu 1 tahun, misalnya si pemilik tanah telah mendapatkan, ya, upah penyewaan. Naam, yang demikian boleh, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama, kasy-Syafi'i wa Abi Hanifah wa katsirin, seperti pendapatnya al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan kebanyakan dari para ulama. Ini keadaan yang kedua. Juga diperbolehkan. Wal halatus tsalitsah, adapun keadaan yang ketiga, yastijaruha birrubu'i wats-tsuluts. Yaitu menyewa tanah tersebut seperempatnya dan sepertiganya. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Seperti yang telah disebutkan tadi. Seperempat ini milik si fulan. Nah, sedangkan sisanya milik si pemilik tanah. Seperempat ini milik si pengelola. Dan sudah ditentukan. sudah ditentukan tempatnya, sudah ditentukan bahagiannya, sehingga ada kemungkinan bahagian pengelola panen atau tidak panen. Demikian pula bahagian pemilik panen atau tidak panen, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Nah, faqad sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadits Rafi' bin Khadij. Telah sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya Rafi' bin Khadij, man kanat lahu ardun falyazra'ha. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah dia menanaminya. Au falyuzri'ha akhahu, ataukah dia memberikan kepada saudaranya untuk menanamnya. Wala yukariha bithulutsin wala birubu'in wala bita'amin musamma. Dan jangan kemudian dia telah menetapkan ya mukarah, yakni kepada yang mengelola, telah menetapkan perjanjian antara pemilik tanah dengan si pengelola dengan sepertiga ataukah seperempat ataukah makanan yang telah ditentukan. Yang telah ditentukan. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau sudah ditentukan. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Menetapkan bahagian si pengelola dan sudah ditetapkan tempatnya, bidangnya. Ah, beda perkaranya ikhwan kalau kemudian terjadi kesepakatan antara si pemilik tanah dengan yang mengelola. Bahwa si pengelola akan mendapatkan seperempat. Berapapun hasilnya. Maka mereka mendapatkan hasil. Ya, maka dibagi sebagaimana yang telah ditetapkan. Yang mengelola mendapatkan seperempat. 3/4 didapatkan oleh si pemilik tanah. Nah. Kalau ternyata seluruh dari apa yang telah di tanami tersebut tidak satu pun yang dipanen, ya rugi bersama. Sama-sama rugi. Kalau untung, ya sama-sama untung. Jangan sampai ada yang rugi, yang lain untung besar. Jangan sampai yang satunya untung, yang lain rugi besar. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi dibedakan antara dua bentuk tersebut. Nah, di sini al-muallif mengatakan walakinna hadzan nahya huwa lil karahati, akan tetapi larangan ini hanya menunjukkan makruh saja. Lidalilain. Berdasarkan dua dalil. Al-awwal yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bisyatri man yukhrij min thamarin aw zar'in. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya bermuamalah dengan penduduk Khaybar. Mereka bersepakat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa masing-masing akan mendapatkan setengah dari apa yang dia keluarkan dari buah ataukah tanaman. Ya. Sepakat, seperdua. Masing-masing mendapatkan setengahnya dari hasil panen. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-muallif, pengarang kitab ini memahami bahwa hadis ini adalah mengeluarkan dari hukum haram dari riwayat yang di atas. Dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita perhatikan sebenarnya tidak ada pertentangan antara kedua riwayat ini. Riwayat yang pertama sebagaimana yang kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalau bahagian itu sudah ditentukan. Kalau bahagiannya sudah ditentukan, sudah ditetapkan. ya, bidang-bidangnya itu sudah dipetak-petak, lalu kemudian sudah ditetapkan, ini milik pengelola hasilnya, ini milik pemilik tanah hasilnya. Ini yang tidak boleh. Adapun yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bermuamalah dengan penduduk Khaibar terhadap tanaman ataukah pohon, pepohonan, mereka sepakat panennya dibagi dua. Nah, ini tidak ditentukan. Yang demikian ini yang boleh. Adapun yang pertama tetap hukum, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Karena akan ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Adapun ini maka dibagi secara merata. Yang ini setengah, yang memiliki tanah setengah. Sama. Kalau ternyata tidak ada yang dipanen, maka sama-sama rugi. Kalau ternyata yang dipanen itu sedikit, maka masing-masing mendapatkan sedikit. Kalau yang didapatkan itu banyak, maka masing-masing mendapatkan bahagiannya setengah-setengah. Ini yang diperbolehkan. Ya. Nah, difahami ya ikhwan, perbedaan antara kedua bentuk. Wa dalilu tsani, adapun dalil yang kedua, maqalahu Ibnu Abbas. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yanha 'anil muzara'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang dari al-muzara'ah. Telah kita jelaskan al-muzara'ah. Seorang yang punya tanah memberikan wewenang kepada yang akan mengelolanya untuk menanaminya dengan tanaman-tanaman tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang itu. Wa innama qala, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyatakan la ayyamnaha ahadukum akhahu khairul lahu min ayyakhudha 'alayha kharajan ma'luman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan seandainya salah seorang kalian memberikan ya minhah gratis ya kepada saudaranya, ya ini membiarkan dia untuk mengelola tanah tersebut, itu lebih baik bagi dia daripada dia mengambil bahagian yang telah ditentukan dari hasil tanaman tersebut. Jadi sangat jelas sekali bahwa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah ditentukan, telah ditetapkan. Namun jika tidak ditetapkan, kesepakatannya secara umum masing-masing akan mendapatkan bagian, pengelola sepertiga atau seperempat atau setengah yang memiliki tanah sisanya, maka ini diperbolehkan. Wa huwa marfu'un ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahirun fi adami tahrim. Maka ini disandarkan kepada Rasulullah SAW, zahir dari riwayat ini menunjukkan tidak haramnya. Dan wallahu alam bisawab, sebagaimana kita sebutkan tadi ikhwat, terjadi perbedaan dua surah ya, yang tidak bersamaan. Membawa hadis yang pertama kepada makruh dengan hadis-hadis yang berikutnya ini tidak benar. Hadis yang pertama menjelaskan tentang sesuatu yang telah ditentukan. Hadis yang kedua tentang ahlu Khaibar, penduduk Khaibar yang bermuamalah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini apabila mereka sepakat untuk mendapatkan bahagian secara umum dari hasil panen tersebut. Lalu beliau mengatakan wa ila jawaziha dhahaba al-imam Ahmad wa jama'atun min al-muhaqqiqin min al-Malikiyyah wa Syafi'iyyah. Dan pendapat yang mengatakan bolehnya, yaitu bolehnya menetapkan pembagian. Ini adalah pendapat al-Imam Ahmad dan segolongan dari kalangan ahli tahqiq dari Malikiyah dan Syafi'iyah. Wa hadits Ibn Abbas hadza marfu'. Sedangkan hadits Ibn Abbas ini marfu'. Wa huwa naqilun lin-nahyi ila al-karahati ma'al jawaz, maka ini memindahkan hukum larangan menjadi makruh ya bersama dengan diperbolehkannya, wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, namun yang zahir dari pendapat para ulama, mereka membedakan ya. Mereka membedakan antara dua surah. Jadi intinya apakah yang telah ditetapkan dari transaksi antara pemilik tanah dengan yang mengelola tanah. Kalau mereka menetapkan bahwa sudah ditetapkan pembahagiannya dari tanah tersebut, yang ini milik pemilik tanah, yang ini hasilnya akan dimiliki oleh pengelola, maka ini yang tidak diperbolehkan, ini yang diharamkan. Adapun kalau mereka sepakat untuk membagi rata dari hasil panen berdasarkan kesepakatan, sepertiga kah, seperempat, seperlima, seperdua, dan seterusnya, maka yang demikian ini diperbolehkan. Dan dengan inilah ya kita menyikapi hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya. Dan inilah yang difahami oleh yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Rafi' Ibnu Khadij, ya. Rafi' Ibnu Khadij radhiyallahu taala anhu, dalam beberapa perkataan beliau bahwa yang terlarang adalah sesuatu yang telah ditentukan. Adapun jika tidak ditentukan namun secara umum pembagian secara merata, yang demikian ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Maka sampai di sini akhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.